Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduka ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi da'aimil Islam. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami manfaat yang baik dunia dan akhirat, lahir dan batin bagi kami dengan asbab kami berzikir kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, selanjutnya kami akan meneruskan majelis ini dengan tausiah atau majelis ta'lim. Jadikanlah ta'lim yang kami selenggarakan pada malam hari ini dan malam-malam yang sesudahnya dan malam-malam yang akan datang menjadi sarana bagi kami ya Allah dalam mempelajari ilmu yang hak daripada Engkau ya Allah. Jauhkan kami daripada segala ilmu-ilmu yang mendatangkan kemudaratan, dan berikanlah kepada kami fadilah-fadilah ilmu yang membawakan kemanfaatan bagi hidup kami, keluarga kami, tetangga kami, masyarakat kami, dan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kembali kita lanjutkan taklim kita masih seputaran tentang bab ilmu. Di beberapa taklim kita yang lalu kita sudah membahas tentang hukum-hukum menuntut ilmu itu. Di antaranya adalah ilmu itu ada yang fardu ain menuntutnya, yaitu kewajiban atas diri tiap-tiap orang Islam, dan kemudian ada pula ilmu yang fardu kifayah menuntutnya, yang kewajiban ini adalah kewajiban berdasarkan kelompok atau segolongan komunitas dari umat Islam. Apabila sudah sebagian umat Islam menuntut daripada ilmu yang fardu kifayah itu, maka tidak berdosa umat Islam yang lainnya. Demikian juga pada taklim kita yang terdahulu kita sudah sampaikan tentang fadilah menuntut ilmu atau fadilah belajar atau fadilah dari ilmu atau keutamaan daripada ilmu itu sendiri. Pada malam hari ini kita akan lanjut kepada bahagian daripada yang kita telah bahas, yaitu tentang ilmu yang fardu ain. Saya sudah sampaikan, saya sudah jelaskan pada pertemuan kita sebelumnya bahwa ilmu yang fardu ain itu ada tiga. Yang tiga itulah yang mau kita jabarkan pada malam hari ini. Jadi ilmu yang fardu ain menuntutnya itu, yang wajib tiap-tiap orang itu, ada tiga macam ilmu. Ini tidak boleh tidak. Tiga macam ilmu itu wajib ain. Apabila orang itu tidak menuntutnya, maka dia akan berdosa. Dan apabila, ada lagi pendapat yang ekstrim mengatakan, apabila orang tidak menuntut ilmu yang tiga ini, maka haram baginya menuntut ilmu-ilmu yang lain. Ya, itu di dalam kitab Kasyaful Asrar itu kalau saya tidak salah. Ya, siapa orang yang tidak menuntut ilmu yang tiga ini, ya, maka haram baginya menuntut ilmu-ilmu yang lain. Adapun yang tiga itu seperti yang sudah saya sampaikan terdahulu dalam batas yang umum. Yang pertama ilmu yang fardu ain yang wajib atas tiap-tiap diri orang Islam ini. Yang pertama itu adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Apa yang dimaksud dengan ilmu tauhid? Ilmu tauhid itu berasal dari kata wahada. Wahada yang artinya satu. Yang artinya tunggal, yang artinya esa. Jadi ilmu tauhid ini adalah ilmu yang membahas tentang mengesakan Allah. Jadi kalau ditanya apa ilmu tauhid, ilmu yang membahas tentang mengesakan Allah. Dan kemudian juga untuk mengagungkan Rasulullah. Jadi ada dua Pak dalam ilmu tauhid ini yang dititik beratkan, tracingnya ada dua. Yang pertama membahas tentang keesaan Allah, yang kedua membahas tentang mengagungkan Rasulullah. Jadi kalau bicara tauhid ini ada dua intinya. Ya. Kenapa? Karena kembali kepada rukun Islam yang pertama, syahadat. ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Dari dua syahadat yang kita sebut dua kalimat syahadat atau syahadatain ini, kita disuruh menyaksikan terhadap dua. Yang pertama menyaksikan Allah, yang kedua menyaksikan Rasulullah. Oleh karena itulah maka definisi ilmu tauhid ini membahas tentang keesaan Allah dan mengagungkan Rasulullah. Allah itu yang kita bahas keesaannya, Pak. Rasulullah itu yang kita bahas keagungannya atau kemuliaannya. Nah, ini ruang lingkup tauhid ini. Membahas keesaan Allah satu sisi yang lain membahas tentang keagungan Rasulullah. Nah, ini ruang lingkup ilmu tauhid ini. Maka wajib ini. Bagaimana orang bisa bertauhid kepada Allah? Bagaimana orang bisa mengesakan Allah kalau dia tidak belajari ilmu itu? Bohong. Bagaimana orang bisa mengikuti Rasulullah? Bagaimana orang bisa mencontoh Rasulullah kalau dia tidak belajar tentang keagungan-keagungan Rasulullah? Maka selalu balik lagi saya dengan apa yang selalu konsep di awal, selalu saya bilang. Buat amal-amal kecil jadi besar di sisi Allah dengan ilmu kita kerjakan. Hindari amal-amal besar yang kita buat tetapi menjadi kecil di sisi Allah karena tidak dengan ilmu. Iya, Pak. Hal-hal kecil, hal-hal sepele yang kita buat dalam amalan, mungkin orang bilang itu tidak ada apa-apanya, tapi dengan dasar ilmu kita buat, itu jadi besar di sisi Allah. Sebaliknya hal-hal besar yang kita buat, tapi tidak dengan ilmu. Susah payah kita buat, tapi tidak dengan ilmu. Ini tidak ada arti di sisi Allah. Tentunya, seperti yang sudah saya bilang juga, alangkah baiknya, alangkah suksesnya kita jika hal-hal besar yang kita buat didasari ilmu. Maka akan lebih besar nilainya di sisi Allah Ta'ala. Itu idealnya. Yang lebih parah, yang terparah daripada ini apa? Sudahlah yang dibuat hal-hal kecil, tidak pakai ilmu pula. Nah, ini yang paling parah ini. Paling rusak ini, Pak. Ya. Ini paling rusak ini. Udahlah yang dibuat kecil-kecil aja. Kalau sedekah, ya, ada uang besar yang dikasih pun uang kecil. Ya. Yang kecil-kecil aja lah dia. Tak pakai ilmu pula, hancur nur. Ya. Jadi ilmu tauhid itu membahas tentang mengesakan Allah dan mengagungkan Rasulullah. Ini sengaja ini saya buat silabusnya supaya enak kita berurut terus, ya kan? Jadi supaya Pondok Keling ini punya jemaah, ya, yang sekira-kira insya Allah dengan izin Allah diperhitungkan juga kualitas ilmunya dan kualitas ibadahnya. Kualitas ibadahnya akan dicontoh orang. Kualitas ilmunya akan jadi panutan. Ya. Nah, itu. Jadi kalau mau nengok orang beribadah, tengok tuh orang Pondok Keling. Ya kan? Nah, kalau mau nanya soal agama, tanya tuh orang Pondok Keling. Itu harapan kita ke depan. Ya, itu harapan kita. Karena ibadah menyangkut hubungan kita kepada Allah yang kita berharap dengan ibadah itu orang lain bisa mencontohnya. Tidak salah. Itu bagian daripada dakwah. Dengan ilmu. Karena memang dengan ilmu itu benteng kita. Benteng apa? Benteng dari amalan kita supaya benar. Yang kedua, benteng kita daripada orang-orang yang memang ingin menyalah-nyalahkan. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, secara bahasa tadi artinya itu ya. Wahada tadi artinya mengesakan, mentauhidkan. Itu maksudnya mengesakan Allah. Tetapi pengertian secara istilah syar'i atau secara istilah agama, makna tauhid itu adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Jadi artinya apa? Dengan ilmu tauhid. Dengan ilmu tauhid ini kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Artinya cuma Allah yang kita sembah. Nggak ada yang lain. Nah, ya, jadi dalam pengertian istilah itu yang ingin dicapai. Ya. Nah, apa fadilah daripada mengesakan Allah? Apa keutamaannya? Ya kan? Terlepas daripada syirik. Karena di dalam ilmu tauhid ini syirik itu ada dua, Pak. Ya. Kalau orang bertauhid dia tidak syirik. Jadi lawan daripada tauhid syirik, Pak. Itu dia. Bukan kafir, beda. Lawan orang yang bertauhid itu syirik. Bukan kafir. Beda itu. Sehingga orang yang tidak bertauhid itu ada kemungkinan dia mendapat dua kesyirikan. Ada kemungkinan. Yang pertama, syirik jali. Syirik yang nyata. Jelas. Mana itu? Tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, tidak zakat ketika mampu. Orang-orang yang secara zahirnya tidak melaksanakan ini, kita tidak bisa klaim langsung dia ini kafir. Tapi orang yang syirik. Dalam tauhid ya. Dalam tauhid, ini namanya syirik jali. Syirik yang nyata. Kalau dia tidak mau sholat, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau menyembah Allah, berarti ada yang lain yang dia sembah. Itu maksudnya. Kalau dia tidak mau tunduk kepada Allah, berarti ada tempat lain di tempat dia tunduk. Kalau dia tidak mau menyerah diri kepada Allah, berarti ada tempat lain tempat dia menyerah. Ini namanya syirik jali. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, kita berdoa, berlindung kepada Allah. Allah jauhkan diri kita, keluarga kita, anak istri kita daripada syirik jali ini. Jadi tidak semua jadi kafir, syirik. Ya. Yang kedua ada nama syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik khafi yang tersembunyi ini tempatnya dalam hati, tidak nampak dalam zahirnya, tidak nampak dalam perkataan, tidak nampak dalam perbuatan. Syirik khafi. Kalau syirik jali tadi jelas. Orang tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, dia mampu, ini tidak dia kerjakan, ini jelas syirik jali. Syirik khafi bisa terdapat pada dalam hati, dalam sanubari orang yang sholat. Bisa mungkin terdapat pada diri orang yang berpuasa. Bisa terdapat pada diri orang yang haji, dan sebagainya. Syirik khafi tersembunyi. Apa kata Rasul kepada para sahabatnya? Takuti kamulah syirik khafi. Takutlah kamu dengan syirik khafi. Apa itu syirik khafi ya Rasul? Sahabat tanya. Ya. Apa syirik khafi itu ya Rasul? Syirik khafi itu adalah riya di dalam hati. Jadi ketika orang sholat ada riyanya syirik khafi. Ketika orang puasa ada riyanya, syirik khafi. Ketika orang zakat ada riyanya, syirik khafi. Ketika orang haji ada riyanya, berarti syirik khafi. Takuti kalian. Jadi kata Rasul, orang yang syirik khafi itu bukan tidak sholat. Sholat. Bukan tidak puasa. Puasa. Bukan tidak zakat. Zakat. Bukan tidak haji. Haji. Bukan orang bodoh. Orang pintar. Syirik khafi tersembunyi. Tidak tahu orang. Nah, ini banyak. Jadi bukan Rasul bilang takuti syirik jali. Kalau syirik jali itu nggak perlu ditakuti lagi, Pak. Kalau kita udah sholat nggak perlu takut lagi dengan syirik jali. Kalau kita udah puasa nggak perlu takut lagi. Tapi kita yang sudah puasa, kita yang sudah sholat, kita yang sudah haji, kita yang sudah ngaji, takuti kamu kata Rasul syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Apa itu riya? Waduh, riya ini. Berbuat ibadah tapi riya. Riya ini bahasa Arab, Pak. Kalau bahasa kitanya riya ini pamer. Jalan untuk mencapai pamer ini banyak, Pak. Ada namanya pamer ini, sum'ah. Jadi kalau riya ini ada yang namanya orang itu sum'ah. Sum'ah ini, arti sum'ah itu, menyebut-nyebut amalannya, menyebut-nyebut kebaikannya, atau sum'ah itu memperdengar-dengarkan dari kata sama. Sum'ah. Memperdengar-dengarkan kepada orang. Saya kalau udah malam itu saya, kalau tahajud saya, kalau enggak 20 rakaat saya belum bisa tidur saya. Boleh kalau dia nyampaikan ini niatnya untuk dakwah, Pak. Innamal a'malu binniat. Niatnya untuk apa? Jadi enggak semua pula kita bisa menilai. Makanya kalau sudah amalan batin ini kita enggak bisa nilai, Pak. Kan bisa saja dia mengatakan itu kepada orang supaya orang lain mencontoh perbuatan dia. Niatnya dakwah, boleh. Saya kalau habis maghrib sebelum sampai isya itu, antara maghrib sampai isya, setelah sholat maghrib, saya duduk zikirullah sampai isya. Niatnya agar orang lain mencontoh perbuatan itu tidak sum'ah. Nah, kita ini, majelis kita ini memang majelis orang-orang yang belajar tentang ilmu kolbu, ilmu batin, ilmu hati. Ya. Sampai di sini, Pak, kita nggak bisa bahas. Makanya kalau udah ngaji tasawuf nih, ngaji torekat nih, kita nggak bahas tentang hal orang. Kita bahas tentang hal diri kita. Waktu saya sampaikan ini, niat saya ini apa? Karena begitu kita belajar tasawuf, klaim kita putus terhadap orang lain. Maka kita nggak bisa menilai. Kalau dia sampaikan itu tadi, dia perdengarkan kepada orang, tapi niatnya supaya si Polan ini mencontoh perbuatan saya, halal hukumnya, dakwah dia. Tapi kalau niatnya supaya dipuji, supaya dikatakan dia orang hebat, supaya dia dikira orang-orang yang alim dan taat, maka itu adalah riya, syirik kopi. Jadi kita nggak bisa sembarangan, Pak, menilai kalau dari tasawuf ini. Putus kita. Kita nggak nilai-nilai orang. Man arofa nafsahu pakot arofa robbahu. Man arofa robbahu pasal jasad. Barang siapa orang yang kenal kepada dirinya, dia akan kenal kepada Tuhannya. Kalau dia kenal kepada Tuhannya, musnah jasadnya. Makanya dalam ilmu tauhid ini, ya, orang tidak mengkaji-kaji tentang amalan orang lain. Dia mengkaji tentang amalan dirinya sendiri. Semakin dia dalami dirinya, semakin dia pahami dirinya, berarti dia mengenali dirinya, sampailah dia kepada pengenalan terhadap Tuhannya yang hak tadi, Allah Azza wa Jalla. Semakin kita kenali orang, semakin kita bahas orang, semakin kita pahami orang, semakin jauh kita daripada Allah. Itu makna yang secara tersembunyi, tersirat daripada maksud daripada hadis tadi. Ya, Pak. Nah. Jadi tergantung. Tetapi apabila memang dia menyampaikan kebaikan itu karena riya, maka ini adalah orang yang syirik kopi. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Kita jauh itu. Ya. Riya ini banyak nih cabang-cabangnya nanti. Ya. Ada sum'ah. Ya. Itu tadi. Suka dia. Atau dia nggak sum'ah. Dia nggak ceritakan. Iya kan? Tapi dia senang. Udah bagus ceramah dia misalnya. Udah bagus. Tapi nggak ada yang bilang dia bagus. Kebetulan bukan orang nggak bilang. Nggak sempat aja orang bilang. Dia tanya. Tadi kira-kira bagus nggak ceramah aku ya? Ngapain dia tanya lagi? Asal jumpa orang. Tadi bagus nggak ceramah saya ya? Kalau udah memang bagus ya udah. Niat dia apa sekarang? Tapi kalau memang dia, coba tolong kritik di mana tausiah saya yang kira-kira enggak cocok. Boleh, baguslah itu kan gitu, Pak. Karena kita manusia tak ada yang sempurna. Tapi kalau dia pun sudah tahu menilai sendiri, bagus kok ceramah yang saya berikan tadi. Terus dia kepingin orang lain bilangkan bagus. Ya, Pak Haji Maria. Kepingin ada pengakuan orang. Tapi kalau dia memandang apa yang bagus yang dia sampaikan itu datang daripada Allah Ta'ala, datang daripada haknya yang maha perkasa lagi maha bijaksana, Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak lagi mengatakan untuk itu. Hal yang bagus tadi pun daripada Allah kok, yang salah itulah yang daripada aku, maka perbaiki salahnya. Jangan puji bagusnya. Kan gitu, Pak Bari, ya. Puji. Bagusnya enggak usah. Bagusnya itu Allah. Baiknya itu enggak usah. Itu Allah yang kasih. Jeleknya itu, salahnya itu, kelirunya itu yang datang daripada kita. Maka tanya, tolong koreksi di mana dakwah saya yang salah. Tolong koreksi di mana tausiah saya yang tidak pas. Karena yang salah itu bisa dikoreksi karena dari awal. Kalau yang benar itu enggak perlu dipuji. Kenapa? Bukan kita punya. Pak, orang bodoh saja, orang pintar saja, maaf. Orang pintar saja kalau sombong salah, Pak. Ini yang lebih parah, udah goblok sombong pula. Kalau orang kaya sombong, Pak, masih lumayan. Ada yang ditengok kayanya. Ini udah miskin, jalan kaki macam awak ini, Pak. Susah, numpang sana, numpang sini, sombong pula lagi. Coba. Hah? Kalau orang ganteng kayak Mas Nasrul itu sombong paten, bagus. Masih ada tampannya, gantengnya, dia sombong. Ini udah jelek, hitam, bleketek, sombong pula lagi. Nggak pernah masuk TV. Coba. Jadi walaupun yang sudah bagus itu sombong masih salah, yang lebih. Ya, kalau orang ganteng sombong salah, Pak. Kalau orang jelek sombong parah. Iya, Pak. Orang berilmu sombong salah, orang bodoh sombong parah. Salah, parah. Pilih mana, Pak? Wis enggak milih, Ustaz, cocok. Dua-duanya enggak milih. Pilih yang satu salah, pilih yang dua parah lagi. Ya. Allahu Akbar ya Karim. Nah, di dalam ilmu tauhid ini, ya, para ulama membagi ilmu tauhid ini kepada tiga macam. Ya. Jadi ilmu tauhid ini ada cabangnya tiga, Pak. Cabang yang pertama dari ilmu tauhid ini disebut tauhid rububiyah. Cabang pertamanya tauhid rububiyah. Jadi kalau kita bikin ilmu tauhid, cabangnya ke bawah itu ada tiga, Pak, kakinya. Ya, ada tiga. Yang pertama disebut tauhid rububiyah. Yang kedua namanya tauhid uluhiyah. Yang ketiga namanya tauhid asma wa sifat. Ada orang memisahkan jadi empat. Tauhid asma, tauhid sifat. Ada yang mengatakan tauhid itu cabangnya empat. Tapi yang lebih populer lagi, tauhid itu cabangnya tiga. Disatukan dia antara asma dan sifat. Saya pakai yang ini, biar nggak panjang kali. Kalau orang mau bagi empat, silakan. Ya kan? Karena memang ini untuk dibagi-bagikan. Ya kan? Jadi, ada orang mengatakan tauhid itu dibagi empat. Tauhid apa? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma, tauhid sifat. Nah, ada bagi tiga. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Supaya enak, enggak usah banyak kali bagi-baginya, Pak. Kalau ilmu ini, ya, biar enggak banyak kali kita berpikirnya, kita simpelkan, kita sederhanakan. Tapi kalau uang, perlu banyak bagi-bagi. Kalau ilmu ini kita singkatkan dia, maksudnya bukan kita singkat apa, supaya lebih padat dia. Jadi kita bagi tiga. Tauhid rububiyah ini menyangkut tentang keyakinan kita bahwa Allah itu menjadikan, bahwa Allah itu mengatur, bahwa Allah itu berkuasa. Ini sekira-kira tauhid rububiyah. Ya. Dan tauhid rububiyah ini bukan cuma orang Islam yang punya, Pak. Orang kafir pun punya ini. Orang Arab jahiliyah pun punya tauhid rububiyah ini, Pak. Sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menjadi Rasul, sebelum dilahirkan, orang Arab sudah punya tauhid rububiyah ini. Tauhid apa? Tauhid yang mengatakan, meyakini, bukan mengatakan. Meyakini bahwa Allah menjadikan. Bahwa Allah memelihara. Bahwa Allah mengatur, ini sudah dimiliki, Pak. Sebelumnya. Sebelum Islam turun, sebelum Nabi Muhammad diutus Allah, tauhid rububiyah ini sudah dimiliki oleh orang-orang musyrik sebelumnya, Pak. Jadi Quran mengatakan, ya, nanti boleh buka salah satunya di dalam Al-Quran, ya, itu di dalam surat Az-Zukhruf ayat 87. Ya. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, orang-orang musyrik, kata Allah, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah yang menciptakan. Maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Nah, jadi ini ungkapan Allah. Ya, kalau ditanya pun katanya kepada orang-orang syirik itu, siapa yang menjadikan kalian? Allah. Jadi kalau Nabi Muhammad itu turunnya ke kota Mekah, ya, diutusnya Rasul itu bukan memperkenalkan nama Allah. Tidak. Tidak. Nabi Muhammad diutus Allah bukan untuk memperkenalkan nama Allah, bukan untuk memperkenalkan Allah sebagai pencipta, bukan untuk memperkenalkan Allah sebagai pengatur. Sebelum Nabi Muhammad hadir, orang Arab jahiliyah udah tahu kalau itu, Pak. Itu enggak perlu diajari. Ketinggalan zaman masa itu kalau Rasulullah mengajarkan, "Eh, orang Arab, Tuhan kita Allah ya." Ketinggalan zaman masa itu, Pak, apalagi sekarang. Di zaman itu saja kalau kira-kira Rasul mengatakan, "Eh, orang Arab, Tuhan kita Allah yang menjadikan kalian, yang menjadikan gunung, yang menjadikan lautan itu Allah. Allah Maha mengatur, wahai orang-orang Arab." Kalau itu dakwah Rasulullah, ketinggalan zaman masa itu, Pak. Apalagi sekarang. Bukan itu. Itu udah tahu orang Arab. Udah tahu. Contoh yang lebih jelas, Pak. Nabi Muhammad Rasulullah itu ayahnya namanya Abdullah. Abdullah artinya hamba Allah. Mana duluan lahir Rasulullah dengan Abdullah ayahnya? Mana yang duluan lahir, Pak? Abdullah ayahnya. Berarti waktu ayahnya lahir Islam kan belum ada. Kok sudah namanya Abdullah hamba Allah? Berarti kan orang sudah tahu, Pak. Orang Arab sudah tahu bahwa manusia ini hamba Allah. Berarti Allah itu Khalik, sudah tahu, Pak, enggak usah diajarin orang Arab. Jadi, tauhid rububiyah ini menyangkut tiga hal. Yang pertama, meyakini Allah sebagai pencipta, meyakini Allah sebagai pengatur, meyakini Allah sebagai pemelihara. Sampai di sini kira-kira paham, Pak? Pahamlah, alhamdulillah. Ya. Itu dulu. Itu tauhid rububiyah. Ya. Jadi tauhid rububiyah ini, ya, ini bukan esensi. Ini dasar-dasarnya. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Ya. Apakah tauhid uluhiyah itu? Nah, ya. Tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah dalam segala bentuk peribadahan, baik yang zahir maupun batin. Nah, ini yang gak dimiliki orang Arab, Pak, saat itu. Kalau tauhid rububiyahnya sudah ada orang itu. Tauhid uluhiyah ini yang gak ada mereka. Yaitu mentauhidkan Allah dalam segala bentuk peribadahan, baik yang zahir maupun yang batin. Mentauhidkan Allah dalam ibadah. Jadi di masa sebelum dakwah Islam oleh Rasulullah, orang Arab itu, ya, itu kan taruh patung-patung di Ka'bah. Mereka yakin kepada Allah. Mereka menyembah kepada Allah. Tapi mereka juga menyembah Lata, Uzza, dan Manat. Artinya Allah disekutukan. Itu yang disebut mensekutukan Allah. Pak, arti mensekutukan itu kalau bahasa kita yang lebih enak, dimadu, Pak. Di madu, diduakan. Ya, kalau kita suka, Pak, madu yang dari lebah kita suka, madu yang di rumah pun kita suka. Maksudnya suka kalau dari satu mau dua. Kan di madu tuh. Yang enggak suka perempuan, madu lebah dia suka, madu rumah tangga dia tak mau. Iya kan? Karena enggak ada perempuan di sini, enggak saya kasih doa seorang istri yang soleha kepada suaminya. Kalau ada perempuan saya kasih doa ini. Empat doanya. Macam saya ini, Pak, korban doa istri. Makanya istri cuma satu. Korban. Korban istri saya doa, ya Allah, jadikanlah aku satu-satunya istri. Sampai sekarang jadi korban ini, Pak. Tapi korban yang baik. Ya, itu dia. Jadi tauhid uluhiyah ini, kalau tadi tauhid rububiyah, itu menyangkut keyakinan. Bahwa Allah pencipta, Allah mengatur, Allah menjadikan. Tidak menyangkut ibadah. Hanya keyakinan saja, Pak. Sekarang kan banyak, Pak, orang Islam yang juga kayak gitu, Pak, sekarang. Banyak. Coba tanya orang yang gak sholat. Tanya orang yang gak puasa, Pak. Yang KTP-nya Islam. Coba tanya. Tuhan kau siapa? Allah. Yang menjadikan kau siapa? Allah. Yang menjadikan langit siapa? Allah. Yang menjadikan bulan siapa? Allah. Dia akan bilang Allah. Tauhid rububiyah. Sholat tidak. Tidak kena dia tauhid uluhiyah. Jadi esensi misi Rasulullah itu, ini tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Tetapi karena ini ilmu, maka kita bahas dia semuanya. Cocok, Pak? Cocok. Kalau nggak cocok, ya pulang duluan lah, Ustaz. Tauhid uluhiyah ini menyangkut ibadah. Ibadah yang mana yang diinginkan? ibadah yang benar-benar mentauhidkan Allah, benar-benar mengesakan Allah, enggak separuh-separuh. Makanya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah jelas. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu tidak ada keraguan baginya. Petunjuk bagi orang yang takwa. Arti tidak ada keraguan itu 0,01% tidak boleh ada. 0,01% tak boleh ada. Kalau orang sekarang bukan ragu lagi, Pak. Ragu-ragu dua kali, Pak. Sudah ragu, ragu lagi dua kali. Ragu saja enggak boleh. Raib, ya. La raiba. Raib itu artinya tak boleh ragu. Bukan tak boleh percaya, katanya. Bukan. Beda, Pak. Tak percaya sama ragu, beda. Beda. Kalau enggak percaya, jelas. Kemana dia? Jelas perbedaan antara iman dan kafir. Contohnya, percaya, Pak. Yang percaya beriman, yang tak percaya kafir. Tapi kalau ragu, orang beriman pun ada keraguannya. Allah bilang, la raib, jangan ragu-ragu. Ragu enggak boleh, Pak. Kalau mau dikalkulasikan tadi. Contoh, Allah itu ada apa enggak, ya? Dia bukan bilang Allah itu enggak ada. Bukan bilang enggak ada, Pak. Allah itu ada apa enggak, ya? Ini kan raib ini. Ragu. Ini enggak boleh. Kalau jelas-jelas Allah itu enggak ada, itu jelas sudah duduknya tempatnya di mana, Pak. Yang bahayakan macam-macam kita ini. Allah itu ada enggak, ya? Allah itu betul enggak berkuasa, ya? Allah itu betul enggak yang mengatur, ya? Betul enggak alam ini Allah yang buat? Bukan kita bilang bukan Allah. Ragu. Ragu ini enggak boleh. Subhanallah. Ragu ini enggak boleh. Ini yang kalau kita mau, jangan ragu. Maka apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang keyakinanmu. Jadi tujuan kita beribadah ini salah satu apa? Datang keyakinan. Kalau enggak, ya cuman ibadah-ibadah saja, yakin tidak juga. Dan masalah yakin ini kan sama lagi. Ini bukan ilmu zahir, ini bukan ilmu lisan, bukan ucapan. Aku yakin, aku. Yakin ini dalam hati, perasaan. Makanya orang yang yakin dengan yang enggak yakin, ya enggak ada yang tahu orang. Cuman dia yang tahu sama Allah Ta'ala. Jadi tauhid uluhiyah ini adalah agar manusia beribadah dengan mengesakan Allah, sebenar-benarnya mengesakan Allah. Jadi ada dua, Pak, dalam tauhid uluhiyah. Dalam tauhid uluhiyah ini yang diterima, agar orang bisa beribadah dengan mengesakan Allah dengan cara yang benar. Nah, dua, Pak. Beribadah dengan mengesakan Allah, tapi caranya benar. Jadi di tauhid uluhiyah ini, Pak, patuh, tunduk kepada Allah. Makanya sampai dalam ibadah pun kita, buanglah nafsu, buanglah keinginan kita, tapi berlakunya kudrat dan iradat Allah ke dalam diri kita. Nah, itu dia. Itulah bedanya amalan orang-orang sufi, amalan orang-orang ahli zikir, dengan amalan orang-orang awam, dan amalan orang-orang ahli zikir. Jadi ada ahli zikir, ada ahli pikir, Pak. Kalau ahli zikir, dia beramal, dia pandang perbuatan ini bukan dari dirinya. Dia pandang ini daripada Allah. Aku bisa sholat, ini bisa angkat takbir, bisa rukuk, bisa sujud, bisa sebut, baca Alhamdulillah, Fatihah, dan seterusnya. Ini daripada Allah. Kalau dia sudah mandang ke situ, jatuhnya tidak sombong. Jatuhnya apa? Alah, awak bisa sholat kayak gini pun karena Allah yang nunjuki, yang ngasih daya, yang ngasih kudrat dan iradat. Kalau enggak, ya enggak mampu. Macam mana bisa sombong? Inilah orang ahli zikir. Tapi kalau dia ahli pikir, dia orang awam. Hebat juga awak bisa sholat. Enggak tinggal. Wah, luar. Ku tengok-tengok lain aku ini sama orang lain. Enggak kayak orang itulah. Udah bapaknya enggak pernah sholat, nurun sama dia. Orang bapaknya pun keturunan dari kakeknya enggak sholat. Hah. Ini, Pak. Hancur. Hancur, bro. Hancur, bro, lo di sini, bro. Iya, kan? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min takbirin. Enggak masuk surga orang yang punya sifat sombong sebesar jarrah saja. Sebesar jarrah, Pak. jarah itu lebih kecil dari biji cabai, Pak. Biji cabai aja kecil, Pak. Jarah itu lebih kecil lagi. Sebagian ulama mengatakan jarah itu atom. Nggak bisa ditengok dengan mata, Pak. Mesti pakai alat kita nengoknya. Sebesar atom, sebesar jarah saja, sombong kita tidak masuk surga. Kalau kita ini, Pak, tinggi 1 meter 80, sombong kita 3 meter setengah. Tinggi cuma 180, Pak. Berat badan kita cuma 75 kilo, Pak. Sombong kita 3 ton setengah, Pak. Ya. Masya Allah. Balik lagi ke sombong. Lah, untuk apalah sombong-sombong, Pak? Ujungnya mati juga. Mati ini kan gak ada yang tahu, Pak. Rahasia Allah, kan? Ya, Pak Jibari, ya. Mati ini rahasia Allah, Pak. Bisa Bapak duluan, saya belakangan. Iya kan? Entah saya belakangan, Bapak-Bapak duluan. Kan gak tahu kita soal umur ini, Pak, ya? Mana tahu kita? Kok ketawa, Pak? Iya kan? Ya, Mas Nasrul. Oh, rahasia Allah. Entah Bapak-Bapak duluan, saya belakangan. Entah saya belakangan, Bapak-Bapak duluan. Manalah kita tahu. Iya kan? Tapi pasti mati datang. Apa yang gak sombongkan? Mati juganya. Maaf. Untuk apa sombong? Begitu mati kita. Jangankan orang lain. Bini awak, anak awak. Pun gak mau nyimpan mayat awak. Sayang kali aku melakiku nih. Biarlah dari sini. Setahun-setahun ini kita bini awak. Tak ada. Iya kan? Kalau waktu hidup awak nih bini awak sayang kali sama awak. Iya kan? Karena ada ruh awak, ada nyawa awak. Begitu awak mati, takut deh sama awak. Buktinya, meninggal lakinya. Kebetulan meninggalnya jam 6. Mau dikumumikan gak ada lagi yang sanggup orang. Nunggu besok. Jam 6 sore? Kalau meninggal jam 6 sore kan besok dikumumikan. Meninggal bapak ini. Begitu udah jam 12 malam, saudara-saudara pulang dulu besok datang lagi. Tetangga-tetangga pun pulang udah jam 12, Pak. Duduk ibu di sendiri ngadepi laki yang mati. Berpikir ibu nih. Mak, kalau bangun abang nih. Agak seram juga nih. Naik bulu kuduk ibu nih. Kalau bangun ibu, bapak nih. Padahal waktu dia hidup suka lah ya kalau lakinya bangun. Udah mati gak suka lakinya bangun. Mulailah anaknya panggil. Nih, katanya. Sini, Nih. Ada nama anaknya Nih. Apa, Mak? Sini kau dulu. Gak sayang kau nengok ayah kau. Tinggal satu malam nih, ada di sini, katanya. Panggil anaknya lagi yang nomor 2. Din, sini Din. Apa, Mak? Sini kau. Enggak ada bakti kau sama ayah kau ya. Tinggal satu malam ini ayah kau mau di sini. Besok udah mau kita kumpulkan ayah kau. Sini kau. Ayo. Baktilah kalian. Si Omak tadi memanggil anaknya bukan karena ngajak anaknya bakti sama ayah yang besok mau dikubur. Mamaknya ini ketakutan. Iya kan? Berpikir pula kata orang kalau ada orang mati begini, dilangkai kucing hitam hidup lagi katanya. Aku kalau bisa kayak gitu, Pak, aku pesan sama biniku, aku bilang. Kalau nanti aku mati, carikan kucing hitam, aku bilang. Seberangkan, aku bilang. Mbak hidup lagi, aku bilang. Tidak, tidak. Sekarang banyak, Pak. Apa yang jadi tontonan, jadi tuntunan. Banyak apa yang kita lihat di TV, sinetron-sinetron itu tontonan, bukan tuntunan. Sekarang udah jadi tuntunan. Contohnya apa? Sekarang kan timbul, asal dan malam Jumat tengok seluruh channel televisi. Acaranya pasti berkaitan dengan horor, dengan hantu. Dengan jin, kalau udah malam Jumat. Sehingga ini membentuk image. Membentuk pandangan bahwa malam Jumat itu malam yang penuh dengan hantu. Kau gak usah perlu nunggu hari Jumat atau malam Jumat nunggu hantu. Diri kau pun udah jadi hantu kalau kau gak beribadah kepada Allah. Kenapa kau cari-cari hantu ke tempat yang seram-seram? Yang sebenarnya tidak seperti itu, malam Jumat itu bagi orang Islam adalah malam ibadah. Karena hari Jumat itu penghulunya hari dalam seminggu. Penghulunya hari. Tapi karena kita yang kita jadikan tuntunan sekarang bukan Quran, bukan sunnah, yang kita jadikan tuntunan sinetron, maka kita takut keluar malam Jumat. Orang kalau mau keluar, jangan keluar nih malam Jumat. Kenapa? Banyak hantu. Nah, ini kan sudah menjadi hal yang tidak sesuai. Jangan anggap semua yang ada di TV itu membentuk karakter keislaman kita. Tidak. Banyak yang kita tonton di TV itu menjerumuskan kita. Tapi bukan berarti kita tidak boleh nonton TV. Jadilah orang yang nonton TV dengan mata yang berzikir. Jadilah orang yang nonton TV dengan telinga yang berzikir. Jadilah orang yang melihat televisi dengan hati yang berzikir kepada Allah. Jadilah kita penonton yang berilmu, bukan penonton yang bodoh. ya kan? Tengok sekarang perempuan, apakah dia ibu rumah tangga, apakah anak gadis? Apa yang jadi referensi bagi dia dalam pergaulannya sehari-hari? Apa yang menjadi referensi dia dalam pergaulannya dengan suami istri dan keluarganya, dengan masyarakatnya? Referensi mereka kebanyakan apa? Sinetron. Infotainment. Sehingga apa yang dia di infotainment, apa yang dia lihat sinetron, kalau dia pandang itu bagus, dia menghendaki suaminya seperti yang dia tonton. Padahal suami yang baik, suami yang bagus bukan sesuai dengan sinetron itu. Atau suami yang jelek, yang tidak bagus itu bukan sesuai dengan sinetron itu. Ini saya bilang. Apa yang seharusnya jadi tontonan, ini sudah jadi tuntunan. Dengan sebab apa? Itu tadi. Kemalasan kita dalam hal menuntut ilmu, dan juga kemalasan kita dalam hal untuk mendatangi majelis-majelis yang mendapat keridhaan Allah. Ya. Itu yang menjadikan kita menjadi keluarga kita mengambil referensi lain. Ya. Mengambil referensi lain. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Adapun yang ketiga, tauhid itu disebut tauhid asma wa sifat. Asma artinya nama. Sifat ya sifat. Karena sifat itu udah bahasa Arab, ya udah jadi bahasa kita. Kalau asma itu bahasa Arab, nama bahasa kita. Kalau sifat nggak bisa kita artikan lagi, karena sifat bahasa Arab ya udah menjadi, sudah berkolaborasi kalau bahasa sekarang dengan bahasa Indonesia. Sifat. Nah, ya. Jadi, tauhid asma wa sifat ini adalah mentauhidkan Allah Ta'ala dalam penetapan nama dan sifat Allah, yaitu sesuai dengan yang ia tetapkan bagi dirinya dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi tauhid asma wa sifat adalah mentauhidkan, mengesakan Allah Ta'ala dalam penetapan nama dan sifatnya sesuai nama dan sifat yang Allah berikan atas dirinya sendiri. Jangan nama dan sifat yang kita bilang, yang kita berikan. Nah ini. Kalau nama anak kita punya bebas, Pak, ngasih nama anak kita, Pak. Ya. Untuk nama dan sifat Allah, tidak boleh kita yang memberikan nama dan sifat-sifatnya itu. Karena Allah yang lebih tahu dan sudah dia berikan kepada kita apa nama dan sifatnya tadi. Kalau nama anak kita, Pak, nama cucu kita boleh kita buat. Yang pasti tidak boleh kita memberikan nama anak kita, namanya si Allah, tak boleh. Si Rasulullah, tak boleh. Ada nama-nama yang dilarang, Pak. Saya teringat nama ini, sebelum saya lanjutkan. Saya dulu waktu ngajar SMP, saya kebetulan ngajar bidang studi bahasa Inggris. Ada murid saya, namanya saya kaget waktu itu mengabsen. Kan kalau guru tuh sebelum memulai pelajaran, absen dulu, Pak, kalau zaman saya dulu. Dipanggil satu-satu muridnya. Saya kaget waktu ada menyebut nama Laila Majnun gitu. Laila Majnun namanya. Saya tersentak. Karena Laila Majnun ini artinya malam yang gila. Majnun gila, malam Laila malam, Pak. Jadi anak ini diberi nama Laila Majnun. Itu betul, Pak, kejadian ini. Kaget saya. Enggak berapa lama saya panggil ini anak. Anak sini Laila, iya. Siapa yang berikan nama kau Laila Majnun? Ibu saya. Ibu saya yang berikan nama. Tahukah kau arti nama Laila Majnun? Enggak, Ustaz. Enggak, Pak. Waktu itu saya ngajar. Enggak, Pak. Ya udah, enggak apa-apa. Ya kan? Enggak apa-apa. Jangan pula lah kita bilang, kau tahu arti nama kau ini apa? Kasian, kan? Salah satu ibadah itu adalah menyenangkan orang dan jangan buat orang susah. Jadi ibadah mahdoh itu banyak. Jadi Islam itu ada ibadah mahdoh. Ibadah yang ada rukun dan syaratnya, ada namanya ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang tidak punya rukun dan syarat. Kalau sholat, puasa, zakat, haji, nama ibadah mahdhah. Artinya apa? Kita kerjakan itu harus ada rukun dan syaratnya. Ketinggalan rukun dan syarat tak sah. Kan itu. Tapi ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah ini tadi, bersosialisasi dengan masyarakat, cakap yang enak, bertingkah laku yang sopan, santun, ini ghairu mahdhah. Tidak punya rukun, tidak punya syarat. Ya kan? Islam mengajarkan, contoh kita bersedekah. Ya. Perkataan yang mulia lebih baik, lebih bernilai dari sedekah yang menyakitkan. Jadi kalau disuruh milih, Pak, kita mau sedekah nggak lagi nggak ada duit, bulan tua, lebih bagus berkata yang baik. Karena kata Rasulullah, lebih baik perkataan yang mulia daripada sedekah yang menyakitkan. Memang ngasih, Pak, tapi menyakitkan. Datang saudaranya ke rumah, tolonglah bantu, Pak Li. Lagi agak susah nih, Pak Li. Bantulah dulu, Pak Li. 1 juta aja, Pak Li. Katanya, kita kasih memang nih 1 juta. Kau lain kali pakai otak lah kalau datang. Janganlah kau datang kayak gini. Ini bulan tua pula kau datang. Kalau kerja janganlah bodoh-bodoh kali kau. Pandilah kau sikit kerja. Memang kita kasih, tapi cakap kita enggak enak, Pak. Ini enggak lebih bagus, insya Allah. Lebih bagus kau usah ngasih. Lebih bagus kau usah ngasih, tapi bahasanya enak. Aduh, pas kali kau datang ini. Baru aja tadi aku belikan tadi sepeda anakku. Enggak tahu kau mau datang. Kalau kau mau datang tadi kan enggak aku beli sepeda. Enggak ngasih, Pak, tapi enak kata-katanya. Iya kan? Tapi yang lebih bagus lagi, ngasih perkataannya enak, Pak. Ini yang paling bagus. Ngasih perkataan enak. Ah, memang rezeki kau lah ini. Iya kan? Rezeki kau lah daripada Allah. Kau datang jam 7, aku dapat duit nih tadi jam 5. Memang bagian kau lah nih lewat aku nih. Mudah-mudahan berkah lah sama kau yo. Nah, bagi 1 juta tadi. Aku dapat tadi 1.250.000 sama aku. Nah, kau pakailah dulu. Atau kau bagilah. Aku bagilah sama kau yang 1 juta ini. Sudahlah memberi, perkataan pun enak, Pak. Ini yang sedap. Ini, Pak, gara-gara cakap enggak enak, enggak temakan awak kue di rumahnya. Awak hari raya datang ke rumah dia, Pak. Namanya datang ke rumah orang kaya. Kalau orang kaya, Pak, rumahnya bukan rumahnya yang besar. Mejanya pun lebar. Sama orang kaya. Jangan kayak awak, udahlah rumah sempit, meja pun koci. Orang kaya, datanglah awak ke rumahnya, namanya orang kaya. Hari raya. Mejanya 1.20 meter. 1.5 meter mejanya. Panjang, Pak. Duduk awak di sofanya itu. Tahu, Bapak? Duduk saya di sofanya itu. Jauh kali jarak antara dudukan ini sama senderan. Jauh, Pak. Jadi kalau bersender awak terbenam awak. Udahlah badan awak koci. Bersender awak terbenam awak. Awak bingung. Kue ini jangankan rasanya, Pak. Namanya pun tak tahu, Pak. Kalau kue bawang, kue semprit, tahu saya itu. Ini awak menengok kue ini, jangankan rasanya, enggak pernah makan awak. Nama kue ini pun tak tahu awak. Apa kata yang punya rumah? Makanlah Ustaz, katanya. Makan Ustaz. Awak ini bukan tak mau makan. Awak ini malu. Masih malu-malu. Makanlah Ustaz. Awak ini sebetulnya lapar juga dari rumah, tapi malu. Makanlah Ustaz. Begitu awak enggak mengambil kue yang sebelah kanan, baru mau ngambil tadi, ya kan? Ah, itu yang mau Ustaz ambil itu kue itu 500.000 sekilo. Terkejut awak, Pak. Enggak jadi awak makan. 500.000. Itu Ustaz 500.000 sekilo, Ustaz, katanya. Karena awak sadar, lidah awak nih, Pak, alergi kalau kena kue harga 500.000 sekilo. Tak jadi, Pak. Terkejut awak harga 500.000. Cerita lagi. Selera pula awak nengok yang tengah nih tadi. Ini enggak bertutup. Kalau tadi ada toples yang tengah nih tadi, kalau orang-orang bilang black forest, Pak, warnanya hitam. Menyebutkannya pun payah, Pak. Black forest. Agak payah menyebutkannya, apalagi belinya. Menyebutkannya pun payah, apalagi belinya. Begitu awak tidak ngambil kue di tengah tadi, ah ini black forest namanya, Ustaz. Ini Ustaz sepotong. 200.000, katanya. Lebih kaget lagi, Pak, kalau yang tadi sekilo 500.000. Ini sepotong 200.000, Pak. Perut saya enggak nerima, Pak, kalau kue yang sepotong 200.000. Enggak jadi lagi, Pak, saya makan. Artinya apa kesimpulannya? Kalau kita udah ngasih orang, suruh orang makan, suruh aja. Enggak usah bilang-bilang harganya. Ini kan nyuruh tapi ngelarang, Pak. Ngapain bilang-bilang harganya? Ya. Nyuruh tapi ngelarang. Jangan. Ya. Ini bahas masalah ini bahas. Nanti di bab-bab sedekah, entah berapa tahun yang akan datang, kan kita bahas lebih lanjut. Ya mudah-mudahan umur kita sampai lah ke sana sama-sama. Iya kan? Seperti saya bilang lagi, saya ulang, belum tahu kita entah saya belakangan, Bapak duluan. Entah Bapak duluan saya belakangan, nggak tahu. Baik. Jadi, Tauhid asma wa sifat ini adalah tauhid yang mengesakan nama dan sifat Allah sesuai dengan nama dan sifat yang Allah berikan atas dirinya. Bukan nama dan sifat yang kita berikan. Nah. Jadi nama dan sifat bersama, bergandengan, menyatu. Maka saya enggak pisahkan tadi tauhid asma dan tauhid sifat itu tidak saya pisahkan. Tidak menjadi empat, tapi cukup menjadi tiga. Tauhid asma wa sifat adalah tauhid mengesakan nama dan sifat Allah. Berapa sifatnya? 99. Tapi kok ada sifat 20, Ustaz? Kan jadi pertanyaan. Sifat 20 itu salah satu konsep tauhid ya, yang disampaikan oleh ulama tauhid ya, Abu Hasan Al-Asy'ari. Tetapi ada orang yang berpegang kepada teori konsep sifat 20 ini seperti di kampung saya. Ada satu pemahaman yang dia berikan sangat bertolak belakang. Apa? Saya bukan katakan sifat 20 tak penting. Penting. Bagus belajar sifat 20, bagus. Tapi jangan muncul fanatisme seperti di kampung saya di Kuala Tanjung. Apa orang sana bilang? Ini yang tanya sama saya jamaah. Jadi murid saya tanya, sebelum sama saya dia pernah belajar sifat 20. Menurut gurunya disampaikan, siapa yang tidak hafal sifat 20, siapa yang tidak paham sifat 20, tidak boleh jadi imam sholat. Dalilnya mana? Jadi Pak, ada Pak. Jadi nanya ini murid saya. Tak belajar sama saya bukakan wacananya, wacana keislaman itu. Jadi kata guru saya dulu, Ustaz, kalau enggak hafal sifat 20, dan tak paham sifat 20, tak sah sebagai imam sholat. Dalilnya mana? Sifat 20 itu salah satu metodologi dari sekian banyak metodologi tentang ilmu tauhid. Paham kira-kira ini? Salah satu. Sama kayak orang masak nasi goreng, Pak. Tujuan masaknya satu, menggoreng nasi. Caranya beda-beda. Ada orang, ya kan, dari caranya beda. Lain orang yang, lain kokinya, lain tukang masaknya, lain caranya. Satu koki, dia taruh dulu kuali, baru dia hidupkan kompor. Tet. Kompor kuali duluan taruh, baru kompor hidup. Satu koki, baru cara ngidupkan aja nih, Pak. Satu koki, hidupkan dulu kompor, tek, baru taruh kuali. Nah, ini baru cara ngidupkan kompor, Pak. Tujuannya sama-sama buat nasi goreng nih, Pak. Datang koki yang ketiga lagi, lain lagi. Dia taruh dulu minyak dalam kuali, baru dia hidupkan, tek, lain lagi. Itu baru cara ngidupkan kompor, sudah beda, Pak. Sampai proses mau buat nasi gorengnya, ya, ada orang. Begitu dia taruh minyak, minyaknya belum panas, langsung bumbunya dimasukkan. Jadi bumbu menunggu sampai minyak panas. Ada orang tidak modelnya. Tunggu dulu minyak sampai panas, baru bumbu. Macam-macam caranya. Tiap orang punya tiap cara. Tiap orang dengan cara masing-masing. Sama kita tujuan itu, cara ini kan gak jadi masalah. Yang penting hasilnya. Nasi goreng mana yang paling enak? Itu yang kita beli. Kan itu masalahnya, Pak. Sama kayak tauhid ini. Anda mau belajar ilmu tauhid ini dari Pak mana? Masuk dari sifat 20. Dari ulama Abu Hasan Al-Asy'ari, silakan. Tapi terus jangan Anda klaim bahwa kami yang tidak belajar sifat 20, kami yang tidak hafal sifat 20, kami yang tidak paham sifat 20, kami enggak boleh jadi imam. Dalilnya mana? Taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara kepadamu, kalau kau dua wasiat yang kalian pegang, tidak akan sesat selama-lamanya. Mana dalilnya saya bilang? Qur'annya mana yang melarang itu? Enggak sah imam orang yang tidak hafal sifat 20. Doktrin-doktrin seperti ini berkembang banyak. Yang bermacam-macam visi dan macam-macam misi dan macam-macam redaksinya banyak. Bukan cuma ini. Makanya kita mau pencerdasan. Saya sudah bilang kemana-mana saya dakwah, kemana kawan-kawan. Kita bilang, ayo kita dakwah dengan pola pencerdasan. Jangan pola pembodohan. Jangan pola doktrin. Jangan pola fanatisme. Jangan. Makanya selalu saya sampaikan, Anda orang syariat, jangan salahkan orang torekat. Kita orang torekat, jangan kecilkan orang syariat. Coba. Saya selalu sampaikan ini. Di mana pengajian? Selalu. Jangan kita sudah belajar torekat, kita belajar hakikat, kita belajar makrifat. Ada yang orang, itu orang kulit-kulit tuh belum sampai. Kita pun belum tentu sampai di mana. Sombong lagi kita. Orang-orang syariat jangan juga salahkan. Ngapain zikir kayak gitu? Ngapain malam-malam kayak gitu? Ngapain? Lah, jangan juga lah. Kan enak kalau hidup seperti ini. Kalau seperti ini kita bisa duduk berdampingan, bisa jalan seiring, bisa nikmat kita bertetangga. Yang lain agama lakum dinukum waladin. Yang lain amalan. Ya kan? Lana amalana walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami, bagi kamu agama, bagi kamu amalan kamu. Bagi yang lain agama lakum dinukum waladin. Bagi yang lain amalan satu agama. Lana a'malana walakum a'malakum. Bagi saya amalan saya, bagi kamu amalan kamu. Selesaikan. Ini kan yang mau kita cari idealnya. Bukan ribut-ribut. 99 sifat Allah itu, nama Allah itu adalah sifatnya. Jadi 99 asma'ul husna itu nama bagi sifat Allah. Ya. Udah jelas itu. Ini yang harus kita tauhidkan. Kita tidak boleh pilih salah satu dari yang tiga ini. Yang tiga ini seiring dan sejalan. Kalau orang sekarang bilang satu momentum, satu waktu yang sama. Tak boleh dipisahkan. Harus satu momentum. Begitu kita beribadah, tauhid rububiyahnya ada di situ, tauhid uluhiyahnya ada di situ, tauhid asma' wa sifatnya ada di situ. Ngumpul dia jadi satu. Sehingga kalau teh manis yang ada di hadapan kita sekarang ini, Pak, kita tak bisa pisah-pisahkan lagi. Mana gulanya, mana tehnya, mana airnya. Kita tak bisa pisahkan lagi. Yang penting diminum, bismillahirrahmanirrahim. Nikmat. Habis. Begitu tadi. Nggak usah kita sholat Allahu Akbar. Ini tauhid rububiyah nih. Sami Allahu liman hamidah. Ini tauhid uluhiyah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tauhid asma' nih. Nggak perlu. Nggak usah digitu-gitukan banget. Kan gitu. Ya. Sama kayak kita makan nasi. Begitu kita ada makan nasi, kan gak perlu kali kita ingat, ini waktu nanamnya ini dari benih nih. Gak perlu kan. Makan aja. Ya. Jadi, ada tiga ini, tiga unsur ini, ya, ini yang selalu diminta. Ya. Selalu diutamakan. Jadi kita bisa membedakan. Tauhid rububiyah itu bukan esensi daripada risalah Rasulullah. Yang menjadi esensinya adalah tauhid uluhiyah. Kenapa? Tauhid rububiyah sudah dimiliki oleh orang-orang musyrik. Udah punya. Yang enggak punya tauhid rububiyah orang ateis, Pak. Karena orang ateis tidak mengakui adanya Tuhan. Beda. Orang musyrik mengakui, Pak, tauhid rububiyah. Cuman dia mensekutukan Allah. Menggandengkan Allah dengan yang lain. Dari dulu ada, sampai sekarang ada nih. Yang cuma pakai tauhid rububiyah nih, Pak. Banyak sekarang. Itu tadi contohnya. Tanyalah sama dia. Yang enggak sholat, yang enggak puasa, yang enggak zakat, yang enggak haji itu, Pak. Tanya sama dia. Yang penting KTP-nya Islam ya. Tanya sama dia. Tuhan kau siapa? Allah. Marah dia kalau dibilang Tuhannya Yesus, Pak. Marah dia tuh. Di kampaknya kita. Tuhan kau siapa? Allah. Siapa yang menjadikan langit nih kalau kau tahu? Allah. Siapa yang menjadikan gunung? Siapa yang ngasih rezeki kau? Allah. Tahu dia yang ngasih rezeki dia. Allah yang ngasih rezeki dia. Tapi pelitnya na'udzubillah. Dia cuma tahu Allah yang ngasih rezeki. Tapi pelitnya na'udzubillah. Sampai saking pelitnya. Jangankan hartanya. Kita minta enggak dikasih. Jangankan duitnya. Dosanya pun kita minta enggak dikasihnya. Ini kalau dilipat belak luar, saya selalu bilang nih, siapa yang kayak gini tunjuk tangan, tak kasih 1200, gue bilang. Nggak ada yang tunjuk tangan. Gak jelas dia nyuri mangga pagi-pagi subuh. Nyuri mangganya, 100 biji dicurinya mangga orang. Taruhnya dalam guni. Jumpa sama Pak Haji baru pulang sholat subuh. Jumpa di jalan, tengoknya anak ini. Iya, dari mana kau Mir? Dari mana kau Din?